begini jadinya cintaku padamu. Surat undanganmu, pernikahan itu ku genggam erat di tanganku. Hanya doa restu yang ku persembahkan, semoga engkau bahagia. Jadinya cintaku padamu. Surat undanganku, pernikahan itu ku genggam erat di tanganku. Hanya doa restu yang ku perlukan.